Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Wasaya Luqman al-Hakim li ibnihi. Selanjutnya beliau mengatakan qala al-allamah Syekh Rabi hafizahullahu wa ra'ah thumma qala ba'da dzalika wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min ajmil umur. Kemudian Luqmanul Hakim setelah itu mengatakan perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari kemungkaran dan bersabarlah terhadap musibah yang menimpamu. Sesungguhnya itu adalah min ajmil umur, perkara yang besar. Yakni kata Syekh, anna hadhihi minal umur wajibah mutahatimah. Perkara-perkara ini sesungguhnya adalah perkara yang wajib. Hadza manhaju asil fi da'watil anbiya alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah metode yang mendasar di dalam dakwah para anbiya, para nabi. Yaitu apa? Iqamus shalah wa ita'iz zakah. Wa hiya madzakartu huna. Mengerjakan salat, menunaikan zakat, membayar zakat. Dan apa yang setelah yang telah aku sebutkan di sini, yang telah disebutkan oleh beliau sebelumnya. Wal amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wasabar 'ala adza. Dan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang kemungkaran dan bersabar terhadap gangguan-gangguan. Wa hadhihi al-umur mutahatimah atau muhattamah, yakni min wajibatil umur. Wa ma'zumatiha allati hattama Allahu 'ala ibadihi. Ini adalah perkara-perkara yang wajib yang Allah wajibkan terhadap hambanya. Fala budda minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. La budda min iqamatis shalah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa la budda minas sabr. Yaitu harus memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan juga harus mengajarkan sholat, juga memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan juga harus sabar. Sabar wajib. Alama yunaluka yusbir mu'min wa yahtasib. Kesabaran itu wajib. Iya. Wajib bagi seorang mukmin untuk sabar dan mengharapkan pahala dari perkara-perkara yang mengenaimu. Dari perkara-perkara yang mengenainya, dari gangguan-gangguan. Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, sabar ala ta'atillah, sabar an maksiatillah, sabar fi aqdarillah. Sabar ketika di atas ketaatan, sabar ketika menjaga diri dari kemaksiatan, sabar ketika berada pada takdir-takdir yang Allah tentukan. Nah, ya'mur bil ma'ruf wa ya'mur bit tauhid. memerintahkan yang kepada yang ma'ruf, yaitu memerintahkan at-tauhid. Yanha 'ani syirk, dan juga melarang dari kesyirikan. Ya'mur bis shalah, ya'mur biz zakat, ya'mur bil birri walidain, ya'mur bidzikrillah, ya'mur bi ta'at, hatta ya'mur bil mustahabbat fa innaha min ma'ruf. Memerintahkan salat, memerintahkan bayar zakat, memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua, memerintahkan berzikir kepada Allah, memerintahkan untuk taat, melakukan ketaatan, sampai-sampai juga memerintahkan kepada perkara yang mustahabat, maka juga termasuk ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Al-umur mustahabat ta'lamun nas iyaha wa targhibuhum wa tad'uhum ilaiha wa tubayyinu lahum athar sayi'ah ala tahawun fiha. Perkara-perkara yang mustahabah, ya yang mustahab hukumnya, diajarkan kepada manusia, didorong, dimotivasi, diajak mereka, dan menjelaskan kepada mereka pengaruh jelek ketika meremehkan perkara yang mustahab. An-nahyu 'anil munkar tanha 'anil syirki tanha 'anil ma'asi 'anil kaba'ir 'anil shagha'ir an awa'il fusuq wal ma'asi kabirum wa saghiruha hadha huwa munkar. Demikian pula mencegah dari yang munkar, yaitu mencegah dari kesyirikan, melarang dari kemaksiatan, melarang dari dosa-dosa besar, melarang manusia dari dosa-dosa kecil, dan melarang dari jenis-jenis kefasikan dan kemaksiatan yang kecil maupun yang besarnya. Ini mungkarat, mencegah dari kemungkaran. Al-mungkarat awalu ma yadkhulu fiha asyrik wa yadkhulu fiha al-bid'ah wa yadkhulu fiha al-ma'asi kabairuha wa saghairuha. Ainal munkar dil ma'ruf. Maka yang mungkar yang pertama kali masuk ke dalamnya adalah kesyirikan. Masuk juga ke dalamnya bid'ah. Masuk juga ke dalamnya kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Kenapa? Karena yang namanya mungkar itu adalah lawan dari yang ma'ruf. Dil ma'ruf. Al-ma'ruf ma yu'arrifu syara' wa yad'u ilaih. Wal-munkar ma yunkiruhu syara' wa yastahqiruhu wa yahdharu minhu wa yanha 'anhu. Perkara-perkara yang ma'ruf adalah yang diberitahukan oleh syariat, diseru oleh syariat. Sedangkan yang mungkar adalah yang diingkari oleh syariat, yang direndahkan oleh syariat, diperingatkan oleh syariat, dan dilarang oleh syariat. Fata'mur bikuli ma'ruf bada'an minat tauhid ila akhiri hasanah minal hasanat illa amril bi'imatotil adha'ani tarik. Maka memerintahkan dengan segala perkara yang ma'ruf itu dimulai dari tauhid, sampai kepada akhir dari perbuatan baik, dari perbuatan-perbuatan baik, yaitu apa? Memerintahkan untuk menghilangkan gangguan dari jalan, seperti sabda Rasulullah SAW, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah aw bid'un wa situna syu'bah a'laha syahadah alla ilaha illallah wa atnaha imtatul adha'anit tariq. Keimanan itu 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Yang paling tertingginya syahadah alla ilaha illallah. Yang paling terendahnya, ini syahidnya, yaitu mencegah atau membuang gangguan dari jalan. Fa anta ta'mur bihadzal ma'ruf bada'an min la ilaha illallah mururan bis shalah bis zakah bis shaum bil haji bil walidain bil akhlaqi thayyibah ila akhiri syai. Wa adna maratibil iman imatatul ada'a minat tariq. Wa hadhihi kulluha minal iman minal ma'ruf alladhi yajibu ayakuma bil muslimun. Maka ketika engkau memerintahkan kepada yang ma'ruf ini, mulai dengan la ilaha illallah, kemudian memerintahkan salat, memerintahkan zakat, saum, haji, bir walidain, memerintahkan kepada akhlak-akhlak yang baik, sampai akhirnya pada akhir kebaikan yang terakhir, yang paling terendah tingkatan iman, yaitu imatatul adha anit tariq. Ini semuanya termasuk iman, termasuk perkara yang ma'ruf, yang wajib bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Wal munkar asyirku wa bid'ah wal kabair wa saghair wa ma'asi wa ahlakul munharifah wa ila akhirihi. Sedangkan yang mungkar seperti syirik, bid'ah, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, kemaksiatan-kemaksiatan, akhlak-akhlak yang menyimpang, dan yang paling terakhirnya qulu ma yunkiruhu syara wal aql, semua yang diingkari secara syariat maupun secara akal. Al-aql salim alladhi wafiku syara', yaitu akal, tentunya akal yang selamat, yang mencocoki syariat. Qulu dzalikal munkar wa taqlidus sayyi'ah wa itiba'il a'da wal inkiyat lahum wa tashabbu bihim wa ila akhirih. Iya. Maka semuanya itu, kemungkaran-kemungkaran itu, nah, dari semua mungkar itu adalah taqlidus sayyi'ah, perbuatan mengekor, ikut-ikutan kepada yang jelek, mengikuti cara-cara musuh-musuh Islam, tunduk kepada mereka, menyerupai mereka, sampai ila akhirnya. Ya, cara makannya, cara berpakaiannya, nah, cara gaya hidupnya, mengikuti cara-cara barat, fahada wa mungkar. Ya, rambut pangker misalnya, atau dijikzak, pakai zigzag-zigzag, atau pakai anting sebelah dan yang lain, itu adalah mungkarat, istilah bahasa bebasnya membebek barat, apalagi mengikuti akidah mereka, cara-cara mereka dari segala lini kehidupan. Undur indana kathirun minas syabab yakshifuna ru'usahum. Min aina ja'at jatahum hadil ada? Minal gharab. Fayajibu anu khalifahum wala nutashabahu bihim. Coba lihat, banyak para pemuda kita, mereka menyingkap kepala-kepala mereka, artinya tidak pakai imamah, tidak pakai kopiah. Dari mana kebiasaan mereka ini datang? Dari barat, ya, untuk pakai biar apa, rambutnya keren, lihat klimis, ya, pakai Gatsby biar mengkilap gitu. Set set. Ya, itu semuanya dari mana gaya-gaya seperti itu? Ya. Dari barat. Maka wajib kita menyelisihi mereka, dan jangan kita menyerupai mereka. Man tasyabbaba qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka termasuk kaum itu. Apalagi pakai kuncir sampai panjang ke sini, itu cara-cara barat. Atau memanjangkan rambut sampai melebihi bahu, ya, kemudian dikuncir atau dilipat-lipat mengikuti orang Cina misalnya gitu. Baode, orang Arab bilang, orang Jawa bilang baode. Baode itu apa? Rambutnya diikat gitu di sang. Nah, orang Cina baode. Nah. Iya. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Hatta juga berbahasa. Iya, berbahasa. Nah. Kana kasbur ru'us min kharumul muru'ah indal muslimin. Karena menyingkap kepala itu termasuk menghilangkan muru'ah di sisi kaum muslimin. Ada cerita salah satu asatidzah kita ketika naik bis pakai jubah karena ngantuk mungkin dibuka kopiahnya. Kemudian ada orang di bis kepalanya jatuh ke situ. Oh, maaf Romo, permisi Romo. Romo itu apa? Disangkanya Ustadz ini enggak sadar. Apa sih maksudnya Romo-Romo? Pas ingat, oh itu kan pendetanya Kristen. Kenapa ya? Pas ngaca, oh enggak pakai kopiah. Begitu. Semenjak itu pakai kopiah terus. Ini salah satu mudaratnya. Iya. Nah. Iya, demikian. Atau kita nanti yang apa nih nggak nyinggung yang gondrong ya, gondrong nggak pakai kopiah atau nggak pakai imamah, kemudian pakai jubah nanti disangkanya wiro sableng. Hati-hati ya, tasabuh. Nah, pakai ya, imamah atau kopiah. Nah, atau juga kebanyakan orang awam menyangka itu ahwat. Iya, iya. Apalagi nggak ada jenggotnya, mudarat, nggak pakai jenggot tapi rambutnya panjang, disangkanya ahwat, ya dipanggil neng neng jangan di situ neng, wasilat, ternyata ihwah, gitu. Ya, kalau gondrong ya pakai jenggot lah, yang asalnya pakai kopiah sehingga terbedakan antara ahwat dengan ihwah. Nah. Maksudnya ahwat awam ya, karena membuka menyingkap rambut. Ataupun pakai imamah juga jangan seperti memakai jilbab ahwat, kadang gini. Jadi seperti seakan-akan wanita. Nah, ini mudarat juga. Pakai imamah yang bagus, yang rapi. Nah. Ya'ni alladhi yamshi fis suqa sifan ra'suh indahum mahrumul muru'ah wala yakbaluna syahadatah, kata Syekh. Yaitu para sahabat yang dia atau orang-orang yang dia berjalan di pasar ya, yang menyingkap kepalanya enggak pakai kopiah, maka di sisi kaum muslimin ini menghilangkan muru'ah, tidak diterima syahadat persaksian mereka. Fatakhallusu min taqlid garab wa min taqlidihi sayya barakallahu fikum, maka lepaskanlah diri kita dari taklid kepada barat dan taklid kepada yang jelek ya barakallahu fikum. La taqladu a'da Allah, jangan taklid kepada musuh-musuh Allah. Indana ma'rufun wa indana akhlaq wa indana 'adatul 'aliyah rafi'ah wa hum indahum 'adatus saqitah. Kita punya perkara yang ma'ruf, yang terbaik. Di sisi kita ada akhlak yang baik. Di sisi kita ada kebiasaan yang tinggi, ya, yang mulia. Sedangkan mereka, ya, adat kebiasaan mereka, adat kebiasaan yang rendah. Nah, maka pakai Levi's ketat, merecet, begitu. Pakai kaos itu adatnya mereka, iya, bukan adatnya orang Islam, rendah. Kadang pakai celana pendek sampai paha, pakai sendal jepit, nah, mereka bangga lah, kita mau ikut seperti itu. Jalan ke pasar bawa tas, Allahumma sta'an. Iya. Nah. yaquluna lahmal khinzir wa istabihuna al muharramat wa hubutul akhlaqi la nadhiralah diyasah wa ila akhirih, kata Syekh. Mereka makan daging babi, membolehkan yang haram, akhlaknya rusak, yang tidak ada bandingnya kerusakannya. Masa mau diikuti seperti itu? Tapi memang orang kita Indonesia latah ya. Kalau ada gaya ini keren-keren gitu misalnya, lagi ngetren seperti ini diikuti. Dulu lagi tahun 80-an senangnya breakdance. Masih ingat ya? Masih ingat. Senangnya breakdance. Antum enggak ngerti ya breakdance? Ya, sekarang lain lagi. Nah, ikut-ikutan barat. Nah. Ila akhiri, fa kaifa tatashabbah bihim wa huwa asqatu khalqillah wa hatuhum la natashabbah bihim abadan barakallahu fikum. Hadza min ahlam allati sanatakallam anha. Ya, bagaimana kita bisa menyerupai mereka padahal mereka adalah makhluk yang jatuh, yang rendah diri, yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita menyerupakan mereka. Selama-lamanya jangan. Barakallahu fikum. Nah, dan inilah akhlak-akhlak yang nanti kita akan bicarakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.